أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Berbagai amal ibadah dilakukan, amal soleh dikerjakan, pada akhirnya yang paling menentukan adalah khawatimuha, seperti apakah rangkaian ibadah yang telah dia lakukan itu ditutup. Pada akhirnya yang paling menentukan adalah khawatimuha, bagaimana dia mengakhiri rangkaian amal saleh yang sudah dia mulai sejak lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amal ibadah yang dikerjakan sesungguhnya bil khawatim, ditentukan dengan akhir yang dia lakukan. Oleh karenanya seorang hamba tidak boleh berbangga, jangan takabur, karena merasa sudah berbuat ini dan berbuat itu, merasa dirinya memiliki banyak jasa. Janganlah seorang hamba kemudian sudah merasa cukup, karena dalam pikirnya sudah banyak yang dilakukan. Karena kita tidak bisa mengetahui dan tidak mampu memastikan pada akhirnya nanti seperti apa. Demikian pula seorang hamba jangan kemudian putus asa dan berkecil hati melihat dirinya atau orang lain yang hidup bergelimang dosa. Hampir setiap saat dia tidak bisa lepas dari maksiat, karena siapa yang menyangka bahwa di akhir kehidupannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah lantas bertaubat, dan itu adalah amal terakhir yang dia perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, maka tugas seorang hamba itu berat, mempertahankan keistiqomahan bukan suatu yang mudah. Banyak peristiwa dan sudah berlalu sekian kejadian tercatat di dalam sejarah. Orang-orang yang dikenal memiliki semangat tinggi, tekad yang kuat, semangat bulat untuk berjalan di atas kebaikan, namun di akhir kehidupannya bertolak belakang. Banyak yang menilainya su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Tidak sedikit seperti itu. Sebaliknya pun sama. Ada sekian banyak orang yang dikenal dengan perangai buruk, sifat jahat. Namun sebelum meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu taubat dan dia pun bertaubat. Nah, itu semua di baliknya adalah hikmah, ada hikmah yang jelas dan pasti. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hamba sedikit pun, tidak. Allah adalah zat yang maha adil. Kenapa si fulan husnul khatimah sementara yang lain su'ul khatimah? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha luas hikmahnya. Yang terpenting buat kita adalah berusaha semaksimal yang mampu dilakukan menjaga keistiqomahan sampai pada akhirnya nanti meraih husnul khatimah, itu akhir kehidupan yang baik. Kita iri dan benar-benar iri ketika suatu saat menyaksikan secara langsung seseorang yang melewati sakaratul maut dengan mudah, ringan, dengan senyum, dengan husnudzan, berprasangka baik. Kita seharusnya iri dan betul-betul iri ketika menyaksikan seseorang tanpa ditalkinkan pun tetap dengan lancar mengucapkan dan berulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kemudian dia tidak mampu lagi mengucapkan apa-apa, meninggal dunia. Iri, mudah sekali meninggalnya dengan cara yang terbaik lagi mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Walaupun demikian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, tetap para ulama mengingatkan kita bahwa untuk meraih husnul khatimah ada proses yang harus dijalani. Tidak serta-merta berharap demikian terjadi lalu terjadi. Ada perjuangan yang harus dilewati, yaitu ketika masih sehat, masih muda, selagi mampu dan bisa, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi di akhir kehidupan itu menandakan apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Seseorang yang terlihat su'ul khatimah, akhir kehidupannya buruk, padahal sehari-hari dilihat baik, itu salah satu pertanda bahwa kebaikan yang dia lakukan itu hanya kamuflase saja. Tidak jujur dilakukan. Mudah-mudahan kita dalam beribadah bukan cuma kamuflase. Semoga ibadah yang kita kerjakan sampai hari ini itu bukan tipu-tipu, hanya untuk dipuji dan disanjung orang. Semoga ibadah yang kita lakukan sampai sekarang ini benar-benar murni lillahi ta'ala, sehingga akhir kehidupan nanti pun menjadi baik juga. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan, ada seorang prajurit yang gagah berani bertempur seakan tidak mengenal rasa takut, maju merusak barisan musuh sampai mengundang pujian, membuat para sahabat berdecak kagum. Wah, luar biasa hari ini. Pokoknya kalau dihitung-hitung hari ini yang paling berani dialah orang itu. Kalau seperti itu masuk surga lah dia. Ya memang terlihat berani. Seorang pemberani itu gak mungkin tertutupi. Terlihat orang yang pemberani itu. Sebagaimana halnya seorang pengecut dan penakut. Mau dia gagah-gagahkan dirinya, mau dia besar-besarkan ceritanya, bisa ini dan bisa itu, tapi akhirnya ketahuan juga, alah, peten, menakut juga. Nah, karena ada saat-saat tertentu yang akan memunculkan watak asli dan karakter sesungguhnya seseorang. Ketika suatu situasi perang begitu akan kelihatan, ini pemberani, ini penakut ini. Nah, orang tadi terlihat pemberani sampai mengundang pujian para sahabat, masuk surga orang seperti itu. Nabi Muhammad SAW ternyata tidak. Beliau justru bersabda, innahu min ahlin nar, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, enggak, dia masuk neraka. Loh, kok masuk neraka? Oh, kelihatan berani, luar biasa. Sampai kemudian ada sahabat penasaran, ini Nabi Muhammad kok bilang dia masuk neraka ya. Pada hari berikutnya, masih dengan pertempuran yang sama, orang tadi diikuti. Diikuti sama seorang sahabat. Itu dalam situasi perang. Orang tersebut ke kanan, diikuti ke kanan, dia ke kiri, diikuti ke kiri, maju ke depan, diikutin dari belakang. Begitu terus diikutin. Ya memang gagah berani. Sampai suatu saat orang yang dimaksud itu terluka, berdarah dia, terlihat menahan rasa sakit. Apa yang dia lakukan? Pedang tajam yang dia punya, gagangnya diletakkan di atas tanah, ujung pedang yang tajam tepat dia letakkan di jantungnya. Itu dalam posisi sudah rubuh. Sudah rubuh akibat perang. Sudah rubuh. Sambil terlihat berat dan tertatih, dia letakkan gagang pedang di atas tanah, ujung yang tajam di jantungnya. Kemudian dia sedikit dengan gaya mendorong, dia tusukkan, bunuh diri rupanya. Dia merasa tidak mampu lagi menahan sakit dan luka itu. Cepat-cepat sahabat yang mengikuti dari belakang cari lagi Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Ketemu Nabi Muhammad, kata sahabat itu, asyhadu annaka Rasulullah. Kata sahabat itu, aku betul-betul bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak asal bicara. Yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata benar. Akhir kehidupannya buruk, bunuh diri. Enggak kuat dia, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai ada bunuh diri akidah. Jangan sampai ada bunuh diri manhaj. Menjual akidah, menggadaikan manhaj. Karena situasi yang sulit dan rumit. Utang banyak. Kan? Merasa ikhwan gak ada yang perhatian. Merasa ikhwan kok enggak sensitif, enggak peka, enggak ada yang pernah tanya, utangmu piro? Ya jelas enggak ada yang nanya, nanti malah dikira menghina. Tunggu-tunggu dibantu, enggak ada yang bantu. Ya ada tawaran dari tetangga sebelah, ya. Udah kerja di sini aja. Ya dari roja lah, dari yang lain-lain lah, ya kan. Udah, katanya punya utang, tak bayarin sini. Aduh, mumet-mumet lah. Utang banyak, ada yang nawarin ngelunasin lagi. Ya wis lah. Kerja sama dia. Akhirnya manhajnya dia jual. Bunuh diri manhaj itu namanya. Jangan. Berat memang istiqomah itu. Sakit. Sakitnya luar biasa. Bukan cuma fisik, tapi juga hati, perasaan. Tapi apa iya semua perjuangan yang sudah dilakukan dilego begitu saja dalam waktu yang sesaat? Tentu tidak, bukan. Nah, itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada peristiwa tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya kan? Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fima yabdu linnas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada di antara kalian melakukan amalan-amalan penduduk surga, fima yabdu linnas, itu yang terlihat orang. Keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yabdu linnas ini keterangan penting. Fima yabdu linnas itu artinya itu yang terlihat oleh orang, tapi isinya siapa yang tahu? Hatinya Allah yang Maha tahu. Kelihatannya semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Semangat tahun. Ya. Dalam setiap apa? Momen selalu saja aktif ada di sana dia. Luar biasa. Aktif. Sana sini sampai orang memuji, masya Allah ya, apa kontribusinya buat dakwah, anak istri sering ditinggal, rapat terus, gitu. Dimintain tolong terkait dengan dakwah, ya siap, itu fitnah yang dirinas. Tapi hati-hati, hati itu juga harus dijaga agar tetap suci. Jangan sampai sia-sia dan capek lelah belaka. Keikhlasan dijaga. Keikhlasan itu dijaga. Jangan sampai itu tadi hanya kamuflase. Cuma tampilan layar luarnya saja. Baru sedikit ada masalah, dia ungkit-ungkit apa yang sudah dia kerjakan, merasa sudah berbuat. Baru masalah sedikit saja, salah paham, atau mungkin usulan dan sarannya tidak diterima di majelis. Dia ungkit-ungkit, dulu kalian tuh belum ada, saya sudah berada di sini. Masih sedikit kita, cuma 7-8 orang. Susah. Diungkit-ungkit lagi. Tujuannya bukan untuk menyemangati. Tapi tujuannya karena dia sakit hati. Usulannya gak diterima. Beda kan konteksnya kalau untuk menyemangati, masya Allah sekarang ikhwan banyak, kalau dulu itu masih sedikit. Dan itu tujuannya untuk menyemangati, niatnya baik. Tapi kalau sudah tujuannya karena sakit hati, na'udzubillah, ya, itu bisa membatalkan bangunan yang sudah dia dirikan runtuh. Kenapa? Karena ungkit-ungkit, dia ungkit-ungkit seakan-akan jasanya sudah besar lah, tanpa dia kurang bisa berjalan lah, perannya tidak boleh dilupakan lah, dan seterusnya. Jangan, supaya husnul khatimah, agar amal ibadah yang sudah dia kerjakan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima yabdulinnas itu keterangan penting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat orang, ya, yang terlihat orang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, rahimakumullah. Ketika membaca banyak cerita tentang ulama-ulama kita yang akhir kehidupan mereka begitu indah, sangat mengagumkan. Sebenarnya bukan hanya merasa senang kita membacanya, tapi juga terselip di sana sebuah keinginan. Mudah-mudahan kita pun demikian, bisa merasakan indahnya akhir kehidupan, husnul khatimah. Namun sekali lagi itu berproses, tidak serta-merta datang dan tiba. Ada perjuangan berat yang dilakoni dan dilalui. Ya, saat kita masih muda, saat kita masih sehat, ketika kita masih lapang, ketika rezeki masih lancar, ya. Ya, saat-saat seperti inilah, saat-saat kita berusaha dan berikhtiar untuk membangun sebuah jalur sehingga nanti di akhir kehidupan masih di jalur yang sama, tracknya seperti itu. Amir bin Abdullah rahimahullah, Amir bin Abdullah rahimahullah, waktu itu sedang sakit parah. Beliau yang dirawat di rumah, saat waktu sholat tiba mendengar azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Wa huwa yajudu bi nafasih, napasnya itu naik turun, sakit keras. Faqala khudhu bi yadi, Amir bin Abdullah yang saat itu sedang napasnya naik turun mendengar azan langsung meminta kepada keluarganya untuk khudhu bi yadi, tolong papah saya, tolong bopong saya. Faqila lahu innaka alilun, yang hadir waktu itu berusaha untuk menahan. Loh, kamu kan sedang sakit, di rumah saja, berbaring di sini karena sakit. Faqala asma'u da'i Allah fala ujibu, kata Amir bin Abdullah, loh, mana mungkin, mana bisa, saya sudah mendengar panggilan Allah kemudian tidak saya sambut panggilan itu, mana mungkin. Fa'akhadhu biyadih, akhirnya keluarga yang menunggu waktu itu memapah Amir bin Abdullah rahimahullah. Susah payah itu dibawa dari rumah ke masjid untuk salat. Fadakhala fi salatil maghrib, waktu itu salat maghrib, Amir bin Abdullah yang sakit keras tetap ingin melaksanakan salat berjamaah, salat maghrib. Faraka'a ma'al imami rak'atan thumma mata, baru satu rakaat Amir bin Abdullah meninggal dunia masih dalam salat rahimahullahu ta'ala. Ya, membaca cerita seperti ini bukan cuma senang, bukan hanya begitu ya, tapi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ada terselip sebuah keinginan. Mudah-mudahan bisalah kita merasakan hal yang sama. Nikmat yang luar biasa itu, meninggal dunia dalam ibadah. Ibadah apa saja, bukan hanya sholat, tapi ibadah apa saja, ya. Talabul ilmi, berpuasa, umroh ataupun haji, berbakti kepada orang tua, ya. Meninggal dunia dalam atau sedang dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Amir, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan oleh salah seorang muridnya Anas bin Sirin rahimahullah. Kata Anas bin Sirin, syahidtu Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu wa hadarahul mautu faja'ala yakulu lakkinuni la ilaha illallah falam yazal yakuluha hatta kubidha. Sahabat Anas bin Malik pada saat sakaratul maut, beliau meminta kepada orang-orang yang ada di sana, tolong talqin saya, tuntun saya mengucapkan la ilaha illallah. Falam yazal yakuluha. Anas bin Malik terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus diulang-ulang la ilaha illallah hatta kubidha, sampai kemudian beliau wafat. Mudah sekali. Ya. Husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, itu yang kita cari sama-sama. Itu yang kita inginkan. Ya. Namun kita ulang lagi dan kita terus ulang bahwa husnul khatimah itu tidak datang serta-merta. Tidak tiba begitu saja. Ada proses panjang. Ya. Proses panjang. Sebelum husnul khatimah itu diraih, ada grafik ibadah yang harus dibuat, dan grafik itu mesti dijaga, harus dipertahankan supaya akhir dari grafik itu baik, husnul khatimah. Abdurrahman bin Aban rahimahullah itu pernah membeli budak, membeli budak. Dan jumlahnya bukan hanya satu. Sekeluarga. Keluarga budak itu dibeli. Setelah dibeli, mereka diminta datang hadir berpakaian lengkap, bagus, rapi. Fayaqulu antum ahrarun liwajhillah. Astainu bikum ala ghamaratil maut. Kata Abdurrahman bin Aban rahimahullah, kalian semua bebas. Saya merdekakan liwajhillah, untuk berharap wajah Allah. Astainu bikum ala ghamaratil maut. Aku memohon kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membebaskan kalian menghadapi detik-detik kematian. Karena detik-detik kematian itu sangat menakutkan. Bebas dimerdekakan. Memerdekakan budak itu bukan amalan kecil. Satu orang budak saja bisa bernilai sebuah mobil. Ya. Karena skill dan keterampilan yang dimiliki seorang budak. Harganya memang beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi satu keluarga budak dibebaskan. Tujuannya apa? Astainu bikum ala ghamaratil maut. Untuk mempersiapkan diri menghadapi detik-detik kematian. Qala famata wa huwa qa'imun fi masjidihi. Setelah membebaskan budak sekeluarga itu, beliau rahimahullahu taala meninggal dunia dalam posisi sedang di masjidnya berdiri bahkan. Rahimahullah. Husnul khatimah. Meninggal dunia setelah melakukan ibadah yang besar luar biasa. Meninggalnya di masjid dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Safwan bin Sulaiman rahimahullah. Ketika sakit keras, dijenguk oleh teman-teman dan saudara-saudaranya. Faja'ala yataqallabu faqalu ka'anna laka hajatan qala na'am. Orang-orang itu melihat Safwan bin Sulaim itu tampak tidak tenang, balik kanan balik kiri badannya, terlihat itu tidak tenang, sama sini sana sini. Terus yang hadir menjenguk tanya, ka'anna laka hajatan, ada keperluan apa kok kayaknya punya sebuah keinginan, kayak enggak tenang sana sini sana sini. Kata Sofwan, na'am, iya saya punya keperluan ini, kelihatan enggak tenang, ingin melakukan sesuatu. Faqalat ibnatuhu ma lahu min hajatin illa annahu yuridu an takumu anhu fayakumu fayusalli. Terus ada anak perempuannya menjelaskan, Betul, memang bapakku itu punya keperluan, ada yang ingin dia lakukan. Yang dia inginkan, yang bapak saya mau lakukan, kalian pulang. Pulang, jangan di sini. Karena bapak saya mau sholat. Faqama al-qaumu anhu wa qama ila masjidihi fa shalla. Ini orang-orang yang datang menjenguk tadi pun pulang. Safwan bin Sulaim kemudian salat. Tidak disebutkan salat apa di sini. Fa waqa'a fa sahat ibnatuhu. Ternyata ketika di masjid dia salat, tempat salatnya maksudnya, Safwan bin Sulaim terjatuh. Anak perempuannya menjerit. Fadakalu alaihi fahamaluhu wa madha. Orang-orang kemudian datang melihat ternyata Safwan bin Sulaim sudah meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Pilihlah jalan kematian kita. Jalur mana yang dimau. Ya. Maka yang masih belum menemukan jalan baik, berhenti, pindah jalur, ya. Pindah jalur. Ya, contoh kecil untuk adik-adik kita yang masih muda, yang sampai sekarang masih ketagihan main game misalnya. Sudahlah, berhenti, pindah jalur. Jangan-jangan yang tua juga ada ini. Enggak lah, insyaallah. Yang tua udah enggak zamannya lah. Orang mudeng, gaptek. Berhentilah, pindah jalur. Apa tidak takut ketika sedang main game begini mati? Ya. Entah di Androidnya atau mungkin di layar PC komputer yang besar itu, layar komputer sedang main game mati. Nauzubillah. Yang masih belum menemukan jalurnya, berhenti sampai di situ, segera pindah jalur. Yang masih suka membentak orang tuanya, yang masih sering membuat menangis kedua orang tuanya, yang memperlakukan orang tuanya bukan seperti orang tua, tapi seperti pelayan atau pembantu, cukup berhenti sampai di situ. Ya. Pindah jalur, jalur berbakti kepada orang tua. Takut, betul-betul takut kita. Dalam posisi masih di jalur yang lama, jalur membentak orang tua, kemudian tiba ajal, meninggal dalam posisi orang tua tidak ridho, menyedihkan sekali seperti itu. Ya. Sangat menyedihkan. Ya. Dan sekian banyaklah contoh-contoh. Kita mau merinci, malu rasanya. Pindah jalur, istiqomah, jadilah hamba yang baik. Ya, memang berproses. Tapi harus berproses. Harus itu. Sedikit demi sedikitlah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir ketika berbicara tentang husnul khatimah itu hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua. Jangan. Karena kematian itu kan tidak mengenal usia. Kematian itu tidak ada kepastiannya dengan umur. Bisa saja yang muda lebih duluan meninggal dunia daripada yang lebih tua. Mungkin juga orang yang lebih tua sehat adanya, sementara yang lebih muda, bahkan jauh lebih muda, sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Mungkin. Yang kita harapkan justru bagaimana husnul khatimah, tanpa memikirkan usia, mau muda, mau tua, Yang penting Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu yang terpenting. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta husnul khatimah kepadamu dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah. Mau tua mau muda, permintaannya sama. Permintaannya sama. Ada seorang peneliti yang menghimpun, mengumpulkan dan menyusun nama-nama ulama sejak zaman sahabat yang meninggal dunia di usia muda. Dan ternyata cukup banyak. 40 tahun ke bawah itu banyak sekali. 40 tahun ke bawah itu banyak sekali. Padahal luar biasa. Bahkan sebagian ulama seperti Adz-Dzahabi dan yang mengatakan lau asya lakana ayatan. Kalau diberi umur panjang itu pasti luar biasa dia. Ibnul Haim rahimahullah itu kawan satu letihnya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani. Ibnul Haim namanya. Itu satu letih, satu level, satu kelas lah dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar seumur. Kata Al-Hafidh, orang paling cerdas yang pernah saya lihat ya dia. Orang yang paling cerdas coba. Al-Hafidh saja begitu, apalagi yang dimaksud sahabatnya itu. Orang yang paling cerdas yang pernah saya temui ya dia. Agamanya baik, akhlaknya bagus, luar biasa. Tapi sama-sama mendengar hadis dari guru yang sama, meninggal dunia di usia muda, masih 18 tahun meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Kalau dari kalangan sahabat Nabi, yang paling sering menjadi contoh adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di usia 36 tahun. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Khazraj Al-Ansari Abu Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat yang mengikuti Al-Aqabah, ikut perang Badar dan semua perang sebelum meninggal diikuti oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan al-imamul muqaddam fi ilmil halal wal haram wa manakibuhu kathiratun jidda. Mu'adz bin Jabal itu seorang sahabat yang dinomor satukan di kalangan sahabat kalau berbicara tentang halal dan haram. Umar bin Khattab memuji sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Umar, man aradal fikha falyati Mu'adz ibn Jabal. Yang mau belajar fikih silahkan berguru kepada Mu'adz bin Jabal. Umar bin Khattab sampai memuji, merekomendasi, kalau mau belajar fikih ya belajarlah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi bagian dari majlis syura, yang setiap kali ada masalah kecil maupun besar, berat atau ringan, Khalifah Umar mengajak mereka berbicara, mohon saran dan masukan serta pertimbangan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipercaya untuk mendakwahi penduduk negeri Yaman, juru dakwah sebagai qadhi dalam usia yang masih sangat muda sekali. Nah, kalau bahasa kita likuran tahun lah. Likuran tahun. Masih muda sekali, dipercaya. Beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia terkena wabah taun, sejenis penyakit di negeri Syam dikenal dengan taun amwas. Pada tahun 18 Hijriah. Masih muda sekali, 36 tahun. Radhiyallahu ta'ala. Termasuk yang disebut juga meninggal usia muda adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan ibn al-Hakam al-Qurashi al-Umawi Abu Hafsin. Itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Khalifah yang sangat adil. Khalifah dengan nasab yang mulia. Kakeknya khalifah. pamannya khalifah, kakak sepupunya khalifah, bukan cuma satu, bahkan dua, Al-Walid dan Sulaiman. Pamannya yang menjadi khalifah adalah Abdul Malik. Mertuanya adalah khalifah, beliau sendiri khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kakeknya adalah khalifah Al-Marwan Ibnul Hakam. Pamannya menjadi khalifah adalah Abdul Malik bin Marwan. Ayahnya Abdul Aziz, adiknya Abdul Malik. Sejak kecil hidup dalam kecukupan di istana. Keluarga besar khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah. Ayahnya sebagai putra mahkota waktu itu sekaligus menjabat gubernur Mesir. Menjabat sebagai gubernur Mesir. Masih muda, remaja, Umar bin Abdul Aziz sudah menunjukkan kelebihan dibandingkan anak-anak seumur. Di Mesir ketika ayahnya sebagai pejabat gubernur di sana, belum balig usianya, usia Umar bin Abdul Aziz, Umar itu belum balig. Itu dengan semangat datang menemui bapaknya, kata Umar, ya abati, ayah, kan ibu, turahilni ilal Madinah, faakud ila fukohai ahliha, wa ataadabu bi adabihim. Kata Umar bin Abdul Aziz, ayahku, tolong kirim saya ke kota Madinah. Saya ingin duduk di majlisnya para fukaha. Aku ingin belajar adab dari mereka. Karena anak seorang gubernur, anaknya putra mahkota, ingin belajar agama, minta dan mohon, kalau bahasa kita, bi, aku di pondok kewai bi, kan begitu. Kalau zaman sekarang, aku pengen mondok lah, nggak pengen di rumah. Pondok kemana? Cari pondok yang saya ingin belajar agama di sana. Disetujui oleh bapaknya, diberangkatkan ke sana. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu kenal dekat, akrab dengan penduduk Madinah, terutama para ulama'nya. Dan itu menjadi modal besar ketika beliau setelah dewasa diangkat sebagai gubernur Madinah. Karena Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Sebelum beliau yang menjabat, itu sering terjadi konflik di Madinah. Tapi setelah beliau yang menjabat menjadi gubernur Madinah, hampir tidak ada konflik. Kenapa? Semua ulamanya dikenal dekat, satu lighting, kakak, gurunya rahimahullahu ta'ala. Itu Umar bin Abdul Aziz. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan dalam Siyar Alamin Nubala, Al-Imamul Hafidh Al-Allamah Al-Mujtahid Al-Zahidul Abid Al-Sayyid Amirul Mu'minina Haqqan wa kana min a'immatil ijtihadi wa minal khulafa'ir rasyidin. Kata Imam Al-Zahabi, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang imam, hafidh, allamah, mujtahid, zuhud, ahli ibadah yang dimuliakan, terhormat, Amirul Mu'minin sesungguhnya. Selain khalifah, beliau juga seorang alim sebagai ulama. Sejak kecil berguru kepada para ulama di kota Madinah. Itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ceritanya sangat banyak tentang Umar bin Abdul Aziz. Rasa sayang dan cintanya kepada umat, sikap adil dan bijaknya Umar bin Abdul Aziz, zuhudnya, seorang khalifah yang untuk membeli setangkai anggur buah disalurkan fisabilillah. Khalifah yang kekuasaannya membentang di zaman dinasti Bani Umayyah, kekuasaannya membentang jauh sampai ke Bizantium sana, Romawi Timur. Kita sering sebut dengan kerajaan Roma, Roma ya. Tapi untuk membeli anggur saja pun tak mampu, karena gak punya uang. Yang hampir selalu menangis, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, memimpin menjadi khalifah itu 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun 4 bulan kurang lebihnya. 2 tahun 4 bulan. Selama 2 tahun 4 bulan beliau menjadi khalifah. Masyarakat sejahtera makmur. Mencari orang miskin sulit. Menemukan orang yang mau menerima zakat susah. Kenapa? Makmur dan sejahteranya itu merata. Hanya dalam waktu 2 tahun lebih beberapa bulan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Sebelum meninggal dunia, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah qad awsa ilayya an ughassilahu aw kafinahu wa adfanahu fa idza halaltu uqdatal kafani an anzura fi wajhi. Raja bin Haywah, seorang alim ulama yang menjadi penasehat dekat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bercerita, saya mendapat wasiat dari Umar bin Abdul Aziz sebelum meninggalnya. Sayalah yang memandikan jenazahnya. Saya pulalah yang mengkafani, dan saya pulalah yang memakamkan jasadnya. Saya diberi wasiat, setelah dimakamkan, melepas ikatan-ikatan kafan untuk melihat wajahnya. Qala falamma fa'altu dhalika idza wajhuhu kalqaratis bayadun. Kata Raja bin Haywah rahimahullah, setelah saya lakukan itu semua sebagaimana wasiat dan pesannya, di dalam makam, dikubur, ketika saya buka, ternyata wajahnya kalqaratis bayadun, putih bersih seperti kertas. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sebelum meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ajlisuni fa ajlasuhu. Tolong bantu saya duduk. Karena terbaring. Tolong bantu saya duduk. Setelah duduk, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ana alladhi amartani fa qassartu wa nahaitani fa asaitu, walakin la ilaha illallah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya Allah, aku adalah hambamu, hamba yang engkau perintahkan untuk melakukan kewajiban, tetapi aku tidak melaksanakannya dengan baik. Ya Allah, inilah hambamu, aku yang engkau larang melakukan banyak hal, tetapi aku langgar larangan-larangan itu. Artinya sebelum meninggal dunia, menghisab dirinya sendiri. Mengakui dan mengaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak maksimal melaksanakan perintah dan banyak larangan yang kemudian dilanggarnya. Walakin, kata Umar bin Abdul Aziz waktu itu, namun la ilaha illallah. Itu yang diharapkan. Kalimatu tauhid, la ilaha illallah. Thumma rafa'a ra'sah wa ahadda an-nazar. Kemudian beliau angkat kepala, pandangannya tajam melihat sesuatu seakan-akan. Faqalu lahu innaka latanzuru nadran syadida. Orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian tanya, kenapa kamu kok begitu serius melihat, memandang sesuatu? Faqala innila ara hadratan mahum bi ansin wala janin thumma qubida radhiyallahu anhu. Karena sungguh sekarang ini saya melihat ada yang ikut hadir sekarang. Tidak berapa lama kemudian beliau pun meninggal dunia radhiyallahu anhu, setelah mengucapkan la ilaha illallah. Umurnya masih muda. Ketika meninggal dunia, umurnya itu masih muda, 40 tahun, karena beliau lahir 61 Hijriah, meninggalnya tahun 101 Hijriah. 40 tahun itu usia muda. Iya kan? 40 tahun itu usia muda, masih sangat muda. Beliau meninggal dunia itu karena diracun. Karena diracun. Nah, ada orang-orang yang tidak suka, cemburu dan iri. Akhirnya memperdaya seorang budak pelayan yang biasa melayani Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dimingi-mingi, kamu kalau mau melakukan yang kami minta, kamu akan bebas, kamu akan dapat uang sekian dan sekian. ternyata diperintahkan untuk memasukkan sesuatu, ternyata itu racun ke dalam makanan atau minuman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dimakan keracunan, tertangkap si pelayan itu, tertangkap ketahuan. Dibawa menemui Umar bin Abdul Aziz. Kenapa kamu lakukan itu? Saya diiming-iming uang ini segala macam. Sudah. Uangnya di mana? Upah melakukan itu tadi. Uangnya di mana? Ambil. Si pelayan tadi kemudian mengambil uang upah ya atas yang dia lakukan itu, diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, uang ini menjadi milik umat Islam. Masukkan ke Baitul Mal. Kamu merdeka, saya bebaskan. Subhanallah. Dibebaskan, dimerdekakan malah sama Umar bin Abdul Aziz. Bukan kemudian malah dihukum di penjara dan seterusnya. Kamu bebas. Pemaafnya itu luar biasa. Iya kan? Pemaafnya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau itu tadi kan bercerita tentang para ulama, beberapa nama yang sudah disebut di atas. Ya masing-masing sekarang berbicara tentang dirinya sendiri. Ya. Berbicara tentang dirinya sendiri, tidak berbicara tentang orang lain. Apa yang bisa dia lakukan untuk memilih jalur kematiannya sendiri? Ya. Hari-hari ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Hari-hari ini. Ini hari-hari berat, ujian keimanan yang sangat menakutkan, betul-betul menakutkan. Ya. Kaum liberal itu aktif bergerak. Kaum liberal memperjuangkan kebebasan, anti agama. Kaum sekular juga seperti itu, ingin memisahkan agama dari banyak aspek kehidupan dunia. Kaum komunis bangkit. Belum para pelaku maksiatnya. Ahli-ahli kesyirikan juga demikian. Akidah Islam diserang. Apa iya? Iya. Kita saja yang gak tahu. Atau kita saja yang gak mau tahu. Iya. Kita saja yang terlelap dalam tidur, asyik dengan dunianya sendiri. Agama kita dilecehkan, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dinista. Seorang pakar tafsir Al-Quran katanya, memberikan statement bahwa jangan kaitkan gempa dengan dosa. Gempa itu terjadi karena faktor geologi saja. Pakar tafsir Al-Quran. Yang mengatakan cadar itu sebagian yang lain dan itu tersebar. Cadar itu budaya Arab, bukan syariat agama. Dia hina sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu banyak, cuma kita gak mau tahu aja. Gak mau tahu. Kan itu. Padahal kalau kita ngikutin sedikit, ya kan, para pendukung dan pejuang LGBT di mana-mana, mereka yang menghidupkan kesyirikan ritual-ritual itu dengan alasan kearifan lokal. Islam Nusantara itu coba. Itu sekarang di mana-mana ditebarkan dan disebarkan. Ingin dipisah antara Islam Arab dengan Islam Indonesia. Itu penghinaan itu. Mereka bangun fasilitas, mereka dirikan gedung. Mereka kader anak-anaknya, mereka kader anak-anak muda di karangan mereka itu. Untuk apa? Tujuan akhirnya untuk menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadar ataupun tidak sadar. Tapi kita asik dengan dunianya sendiri. Kan gitu. Enggak bisa move on gitu loh. Urusannya cuma debat sama ikhwan, salah paham, anaknya ribut, orang tuanya ikut ribut, urusan 10.000, 20.000, 100.000, urusan dagang kerjasama, enggak saling ngomong. Urusan pribadi, yang muda mikirnya piye kerja, piye duwe bojo, piye rumah, yang diurus cuma urusan pribadi aja. Masya Allah, kapan kita mikir agama ini? Iya. urusannya cuma pribadi loh kalau dipikir-pikir, ya kan? Begitu. Cuma pekerjaan, penghasilan, dagang, iya kan? Urusan anak, urusan istri itu bergelut dan berkutat di situ aja. Iya. Sudahlah. Seharusnya hal-hal seperti itu sudah kita lewati. Sudah ngaji bertahun-tahun, puluhan tahun. Kok masih juga dengan sebab satu kata, dua kata, akhirnya putus ikhwan, ukhwah itu. Iya. Salah ngomong mungkin, enggak sengaja barangkali. Enggak ada tujuan, cuma lepas begitu saja, tapi dipikir terus. Beginilah. Urusan pendapatnya enggak diterima, usulnya enggak dipakai, sakit hati. Iya kan? Urusan asyur, urusan remeh, pribadi banget, duniawi, materi. Urusan kita cuma itu aja. Coba tanya kalau kita, coba jawab kalau kita ditanya, kamu punya masalah apa? Masalahnya pasti pribadi. Pasti itu. Nomor 1, 2, 3, 4, sampai 43. Iya. Urusannya cuma itu-itu aja urusannya. Jarang dari kita yang spontanitas ketika ditanya, kamu punya masalah apa? Iya ini, dakwah kita kok. Gimana ini? Kembang, dikembangkannya seperti apa ini? Iya kan? Gitu. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ketika ada kesempatan apa ta'awun dalam dakwah, jangan pasiflah, jangan diam, jangan berpangku tangan begitu, jangan. Aktif. Bukan merasa kita diperlukan, tapi kita perlu. Karena kita ingin meraih husnul khatimah. Iya kan? Meraih husnul khatimah. Jangan merasa senang kalau tidak terpilih yang lain yang diminta jadi panitia. Selamat, selamatlah. Kenapa sih? Ora keberi jadi panitia. Enak. Bisa santai. Masya Allah, seneng kok bisa santai kok seneng. Harusnya kan semangat. Dan itu. Justru sedih. Aduh, yang lain aktif dalam kegiatan dakwah, aku kok enggak kepilih. Jangan-jangan saya masih jelek ini, enggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Bukan malah bahagia atau malah menghindar. Kan itu. Ana rapat pertemuan duduknya paling belakang supaya enggak disebut dipanggil namanya. Sudah dipanggil namanya, etro-etroe tidak dengar, iya kan? Mukhtar, ada enggak ini Mas Mukhtar mana nih? Gitu. Ngomong arganya nih. Mukhtar, ya? Yus ganti. Ketika ada usulan Mukhtar, panggil Mukhtar, namanya Mukhtar, diem, berusaha sembunyi, ya kan? Setelah enggak ada jawaban, terus panitia bilang, terus ganti bahasa yang liane, ini Mukhtar orang anak, ya. Allah. Padahal sembunyi di belakang. Bersyukur. Kok enggak aktif berdakwah kok? Bersyukur. Piye kowe? Iya kan? Ini tadi sudah kita bacakan. Itu loh, husnul khatimah, Mas. Husnul khatimah itu harus diusahakan, diupayakan, diikhtiarkan. Kalau ingin mudah, besok mengucapkan la ilaha illallah, selagi masih sehat, selagi kita masih muda, masih ada kesempatan dan kekuatan, perjuangkan la ilaha illallah itu. Supaya mudah mengucapkan la ilaha illallah nantinya. Iya kan? Pokoknya dunia sana itu banyak gerakan, banyak paham. Ya. Mereka yang menggebiah uyah Wahabi, Salafi, HTI, Salafi, Wahabi. Jadi satu itu di mana-mana, Mas. Ya, di mana-mana. Mau diem? Mau kita biarkan? Tidak kan? Harus diluruskan. Sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang bisa menjelaskan, yang bisa beli majalah, yang bisa menyebarkan dan membagikan majalah, bagikan. Yang bisa nge-share di grup keluarga, share di grup keluarga. Yang bisa berdakwah dengan perilaku dan akhlak sehari-hari di tengah masyarakat dengan perilaku dan akhlaknya. Iya kan? Yang dengan pikiran dengan pikirannya, dengan tenaga yang tenaganya, yang harta dengan hartanya. Iya kan? Sudahlah, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita tinggalkan apa namanya urusan-urusan pribadi itu, tetek mengek itu sudahlah, tinggalkan. Sudah bukan saatnya kita ribut, kita apa namanya berdebat, kita punya masalah, kita konflik urusan dunia. Salah paham, tersinggung kata-kata, masalah uang, masalah anak, masalah pekerjaan sudah. Itu sudah harusnya masuk kotak. Kita sudah mulai berpikir, apa nih yang bisa kita lakukan buat dakwah? Apa ini yang bisa kita berbuat untuk Islam? Iya kan? Maka jazakumullah khairan, walaupun apa namanya, sekedar informasi, tapi saya percaya informasi itu akurat, informasi itu valid. Alhamdulillah, seperti gerakan Rafsok itu juga jalan. Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Sudah dapat berapa rongsoknya, Pak Mariano? Berapa? Kok enggak berubah? Enggak tahu, bulan kemarin saya ke sini 14 juta, masa hari ini 14 juta juga? Iya. Terus sekarang? Alhamdulillah. Rongsok saja 14 juta. Padahal rongsok itu adalah 5% dari harta yang kita punya. Rongsoknya 14 juta. Jadi orang kalau berpikirnya maksimal, Mas ya. Berpikir maksimal, ah, ngumpulkan rongsok aja 14 juta. Apalagi ngumpulkan barang yang masih layak pakai, kan gitu. Harusnya 10 kali lipat itu 140 juta. Harusnya, kan gitu. Apa sih, apa yang mau kita bawa ke kuburan nanti? Apa yang mau dibawa coba? Itu cuma nyusah-nyusahin aja, bener. Cuma nyusah-nyusahin aja. Makanya Nabi mengatakan orang fakir miskin itu duluan masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya. Karena proses orang miskin itu cepat banget. Cepat. Apa yang mau dihisap orang duwe bondo? Kalau orang kaya kan tanya satu-satu, mobilmu dari mana? Dinggo ngopo? Kowe duwe tanah nang kono kene dari mana? Buat apa tanah itu? Kamu punya rumah dua, dari mana dia bangun rumah itu? Terus rumahnya dipakai apa? Nganggur. Kan itu, dibiarkan kosong. Bangun buat pembantu gitu. Kan enggak kan? Nabi mengatakan orang fakir miskin itu masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya. Itu sebenarnya di dunia sudah kita rasakan. Kalau masuk ke bandara itu loh, Mas. Iya kan? Masuk bandara itu kalau cuma pakai pakaian biasa, enggak usah pakai jaket, enggak pakai jam tangan, enggak usah pakai HP lah, cuma dompet doang. Udah masuk bleng gitu aja. Enggak ada pemeriksaan-pemeriksaan, cuma berapa detik. Yang mau di-X-ray kan apa, enggak bawa barang kok. Iya kan? Masuk pemeriksaan badan juga enggak ada yang bunyi, wong enggak ada logam yang dia bawa. Tapi kalau mau naik pesawat bawa barang banyak, dicek, di-X-ray barang, ya kan suruh bongkar koper, suruh bongkar apa namanya kardus yang udah dilakban rapi-rapi, dibongkar Mas ada barangnya yang cair ini. Wah, udah dilakban enggak bisa, wong peraturannya gitu dibongkar ini. Kopernya juga sudah, gemboknya mana kuncinya? Aduh, ini Pak nanti penerbangan terlambat. Ya itu salah Bapak. Jangan salahkan kami, yang penting harus dibuka dulu. Ini ada power banknya kan, ada. Kami harus lihat power bank itu kapasitasnya berapa. Maksimal 30 ribu. Aduh Pak ini terlambat. Ya bukan urusan kami, yang penting cek dulu. Dibuka kopernya, sudah nyari gemboknya dapat, sudah deg-degan kemurungsung. Lihat, oh iya gak apa-apa silakan dibawa. Tapi jangan di koper, bawa ke dalam kabin. Udah barang masuk, tinggal badannya. Sudah Pak, jam tangan dilepas, jaket dilepas, semuanya dilepas. Udah masuk, tin, tin, tin, bunyi. Pak, mundur ke belakang Pak, ada yang belum dilepas. Oh iya, ikat pinggang dilepas, masukkan di X-ray. Masuk lagi, tin, tin, aduh apa lagi nih, mundur lagi. Ya kan, oh sepatunya, ternyata sepatunya caterpillar, ya kan. Ada apa namanya? Ada besinya. Tolong Pak, sepatunya dilepas. Masya Allah, angel ya Mas. Ya kan? Yang terbaik lah. Kalau kemarin rongsok, sekarang kita berpikir apa sih kira-kira masih bernilai tinggi kan gitu ya. Naik level lah. Ya itu naik level. Aja iman. Masya Allah, untuk dakwah kok iman. Nabi Muhammad itu sampai jatuh miskin loh. Hartanya habis Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya? Betul-betul ngasih. Wallahu a'lam. Sudah siang nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk bisa meraih husnul khotimah tanpa mengaitkan dengan usia tua ataupun muda. Yang penting husnul khotimah kan itu. Barangkali pas bawa barang satu truk atau satu kolbak itu dibawa ke pondok sini, serahkan ke panitia, ini lillahi taala. Ini bukan rongsok, barang-barang masih bagus, layak jual, ya kan? Pas kayak gitu, la ilaha illallah. Husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.